apa bedanya bintang sama eneng? Loh, emang bedanya apa bang? Kalau bintang itu di langit, kalau eneng di hati abang. Eh abang, apa beda langit sama abang? Emang ada bedanya? Langit itu untuk bumi, kalau abang itu untuk eneng. Ih si eneng gemes cukit nih. Ih si abang. Andai eneng jadi lampu, abang jadi laron. Emang kenapa bang? Biar abang bisa terbang-terbangan terus di deket eneng. Eh abang, apa abang tukang balon bang? Loh kok tahu? Karena abang telah menerbang-nerbangkan hati eneng. Awas gombal jangan dimainin, asal niat Tuhan ngerestuin. Amin, amin, amin. Gombal bukan gombal sembah, hidup semati terus. Iya bang, abang janji ya jangan tinggalin Neng. Janji Neng, Neng juga jangan tinggalin abang ya, karena abang gak tahu gimana caranya hidup tanpa Neng. Bukan gombal sembarangan.